وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Dah, yang di atas di mana? Terus turun. Hah? Ya, fadal di baca di sini. Harga. Misla Fisagurs. Ini apa ini betulnya? Ya, Fisagur, Fisagurs, ada dan mujarradatan. Wa kama asbata ashabu. Hasbuk, cukup sampai situ. Ya. Masih ada yang di atas? Ada. Ini sedikit susah ini. Kalimat-kalimat, banyak kalimat baru. Ya, kalau yang susah-susah, ya kita serahkan aja pada Paris. Eh, Paris, terjemahin Paris. Ya, wa asluha dzalika. Asal dari hal ini yaitu diambil dari perpecahan mufaraqah nafsi lil badan. Ya. Perpisahan jiwa dari badan, atau mereka menamakannya al-mukharokot. Al-mukharokot iha karena terpisahnya sama. Ya, gimana? Al-mukharokot, al-mukharokot al-madah wa mujarridihan anha. Ya. Ya. Madah itu apa? Jiwa ya. Maka mereka memahami karena jiwa tidak seperti madah. Karena jiwa berbeda dengan materi. Mujarradiha anha. Jiwa itu terpisah dari materi. Nah, ini sedikit ribet ini. Terus mereka menetapkan pada bintang-bintang, pada setiap bintang itu jiwa. Gimana? Wa asbatu al-aflak. Ya. Nah, enggak kan tadi istilah mufarakat itu karena jiwa itu tidak terlihat, ya. Kan mujarradiha anha, karena jiwa tidak terseperti materi, jadi dia enggak seperti raga gitu, tidak terlihat seperti raga. Nah, sedangkan mereka menetapkan eksistensi bintang-bintang likulli falakin nafsan. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya Plato ya maupun Aristoteles dan yang seiman dengannya itu mereka tidak beriman pada khalik. Mereka berimannya kepada apa? Bintang-bintang. Kata mereka bintang-bintanglah yang pencipta, bukan Tuhan, bukan dewa kata mereka. Nah, mereka jadikan bintang-bintang itu sebagai dewa. Ya. Makanya Yunani kuno itu dia dewanya nama-nama bintang. Ya, ingat enggak? Nama-nama bintang, dewa-dewa. Dulu tuh saya waktu kecil ada film kartun namanya Senseiya. sensei ya. Ya. Megatus macam lah. Nah, dia panggil-panggil dewa itu. Dewanya nama-nama bintang. Nah, dewanya nama-nama bintang. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena mereka mengimani bintang-bintang itulah sang tercipta. Nah, wa asbatu al-akhlaq, dan mereka menetapkan pada bintang-bintang likulli falakin nafsan, bahwa setiap bintang itu ada roh. Ya, ada jiwa, ya, pencipta nanti. Gitu. Terus wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka menjadikannya menjadikan wa aktsar ja'aluha ja'alu al-aflaq, ja'alu bintang-bintang tadi. A'rab. Bukan. Jadi a'rad lawannya jawahir. Jauhar. Jawahir ya. Kalau apa namanya? Jauhar itu sesuatu nih, istilah dari kalangan mantikiyah ya, yang ada esensinya. Kalau a'rad yang tidak ada esensinya. Nah, baik. Ini kalau di buku saya nih, di komentar Syekh Shalal Fauzan, di Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan, ya, ba'duhum ja'alaha aradan wa yaqul al-aflaq la wujuda laha fil kharij, kata mereka. Bintang-bintang itu tidak ada wujudnya secara real. Wa inna ma hiya aradun, dia hanya seperti a'rad, ya, esensi saja. Ya, wal arad huwa ma yakumu bi ghairi. Ya, wa huwa ma yu'radu wa huwa ma ya wa yur wa yazul, akan hilang. Ya, semisal hitam, putih, ya, dan berbagai warna, ya, yang la takumu binafsiha. Ini mustalah-mustalah kalangan mantikiun, mantikiun Yunan. Ya, ini terpengaruh. Terus jadi intinya jauhar itu adalah ada yang sesuatu yang beresensi. Kalau a'rad yang tidak ada esensinya. Ngerti enggak esensi-esensi itu? Apa? Kau bahas. Hah? Iya. Yang ada realnya. Ya, jauhar itu yang ada realnya. A'rad yang tidak ada bentuk realnya. Bentuk konkretnya. Nah. Terus hadhihi mujarradat. Apa kita istilah mujarradat-mujarradat tadi? Hal-hal yang abstrak tadi. Allati asbatuha, yang mereka tetapkan hanya itu memberi mujarradat. Okay. Ya. Mereka tetapkan ini kembali pada tajwid, kembali ke in the tahqiq, realisasian kepada in the tahqiq itu maksudnya gini, in the tahqiq itu kan jumlah i'tiradiyah ya. La mahala laha min al-i'rad. Ya. Indah tahqiq dalam hal-hal yang konkret, dalam hal-hal yang real gitu. Kita terjemahkannya begitu. Dalam hal-hal yang real, yang konkret, jadi segala hal-hal mujarradat ini yang abstrak ini ya, dalam indah tahqiq terus kembali kepada apa? Kembali kepada perkara-perkara yang real, yang ada. Pada benak, yang ada di benak pikiran. Benda-benda yang terlihat. Oh, jadi mujarradat tersebut mereka tetapkan indah tahqiq itu di benak pikiran aja, bukan di a'yan. Ya. Ini takhyirat ya. Ini enggak ada wujudnya kayak begitu ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, ya, ini semua la wujuda laha. Enggak ada wujudnya, ini khayalan mereka aja. Terus seperti yang ditetapkan oleh ashab itu kalau di kitab Pitagoras, ya, Fisagurs itu kalau di kitab Pitagoras, Pitagurs, ya, sebagaimana para penganut paham Pitagoras, ya. Mereka menetapkan beberapa sejumlah. Apa sih paham Pitagoras itu? Nah, siapa? Segitiga. Antum sederhana banget, cemen banget begitu. Kok begitu? Dia kan ya sebuah rumusan gitu ya. Ya. Artinya ini Pitagoras ini dia menetapkan bilangan abstrak. Dia kontra dengan para filosof yang lainnya. Ya, para filosof yang lainnya. Nah, jadi Pitagoras ini menetapkan bilangan abstrak yang berbeda dengan filosof yang lainnya. Ya. Terus nah, jadi menetapkan rumusan bilangan-bilangan mujarrodat. Terus dan sebagaimana pula yang ditetapkan oleh para ahli Aflatun. Hah? Jadi Pitagoras itu seorang filosof. Ya. Dia masyhur. Ya. Dia dihidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Itu Pitagoras nama orang. Terus lanjut. Plato. Aflatun ini jamak para fansnya Plato, apa kita terjemahkan? Sebagaimana ditetapkan oleh para ya orang-orang yang berpikiran seperti Plato. Ya. Terus seperti yang menetapkan amsal. Aflatunia, rumus Plato. Jadi mujarodah. Yang bersifat mujarodah, abstrak. Dan begitu pula mereka menetapkan hayuli. Hayuli ini teori ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini ya. Subhanallah, Ibnu Taimiyah ajib ini. Sampai menyelami ini. Ya. Hayuli itu apa ya? Sebuah teori lah ya. Saya pernah baca juga, cuman kurang begitu nyambung. Pokoknya menurut istilah mereka itu, teori itu adalah materi bahan misalkan. Ya, misal materi bahan. Antum mau bikin singkong, ya, untuk bahan apa sih kalau singkong? Mau bikin apa? Combrok gitu. Itu materi bahan. Ya, materi. Singkong materi untuk membuat combrok misalkan. Itu apa berarti heoli itu materi. Ya. Taib. Misalkan ya kayu adalah heoli untuk membuat kertas gitu. Ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah secara mudah gitu biar kita paham. Ibnu Taimiyah. Namun di sini Ibnu Taimiyah enggak menjelaskan apa itu heoli. Beliau menjelaskan dia ada di Al-Majmu, di Majmu Fatawa. Lupa jilid berapa. Beliau menjelaskan kayak begitu. Ya, terus lanjut. Maka mereka menjelaskan teori mujarrodah dari gambaran. Ini surah. Bukan begitu, ya. Jadi mereka menetapkan teori Hayuli beserta mujarrodah ini surah. Mujarrodah ini surah itu maksudnya apa namanya yang dia ruang hampa ya, bukannya dia tidak ada bentuknya ya. Atau bisa juga teori Hayuli itu sesuatu yang gak ada bentuknya tapi kita katakannya dia ruang hampa. Jadi namanya Hayuli kata Syekh Shalih Fauzan ya al-maddah. Nah yang namanya surah ya al-mutarakib min hadihil maddah yang menyusun teori apa namanya materi ini. Nah kata Syekh Shalih Fauzan, nahnu la sya'na lana fi hadhil umur. Nah, kita enggak penting ini untuk mengetahui perkara ini kata Syekh. Ya. Nah, kenapa disebutkan Ibnu Taimiyah? Lakinna Syekha yuridu an yubayyana min aina akhadha as-sufiyyatu ya hadzal kalama al-khabitha annahum akhaduhu min al-falasifah. Wal falasifah hadza madhhabuhum. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kenapa Ibnu Taimiyah menyebutkan teori-teori yang ngejelimet ini, teori-teorinya orang-orang Yunani, penyembah dewa-dewa, ya, penyembah dewa-dewa bintang-bintang. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ini karena beliau hendak menjelaskan dari mana orang-orang sufi itu, ya, orang-orang sufi yang tadi itu, mereka mengambil pendapat yang buruk ini. Ternyata mereka mengambilnya dari kalangan filsafat. Sedangkan filsafat inilah madhab mereka. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan. Ya. Terus. Jadi ngeri ya, orang-orang sufi yang ya mengklaim wali itu ternyata ngambilnya dari kayak begini. Iya dan billah. Terus wa maddatan wa khala'an mujarradain. Itu tadi ruang hampa. Yang kosong, yang kosong dari materi, artinya ruang hampa. Terus huddaquhum, para ahli mereka ini telah mengakui bahwasanya dengan inna madzalika yatahaqqaqu fil adhan, itu hanya ada di dalam benak pikiran, la fil a'yan. capek-capek mikirin teori, totonya cuman dia ada di a'ya, di adhan, bukan di a'yan. Aduh, nyesek gitu kan. Terus nah ini mutaakhir orang-orang sufi ya, semisal Ibnu Sina. Nah ini Ibnu Sina ini ngambilnya dari seke gitu, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Al-Bustami, itu ngambilnya dari kayak begini ya. Udah jelas ada Quran dan Sunnah, mereka ngabisin waktu buat kayak begini ya, ngabisin waktu, mendingan mereka mempelajari Quran dan Sunnah jauh-jauh lebih baik daripada ngabisin waktu kayak begini, gak ada gunanya. Akhirnya membuat mereka melakukan berbagai kekufuran. Ya, lanjut. Falamma arada haula, udah dibaca belum? Berarti ini falamma arada haula belum dibaca. Ayat terus lanjut baca lagi. Apa? Terjemahin. Jadi mereka ini kan udah kadung jadi filsuf. Ya, ketika mereka beragama menjadi seorang yang agamis, tentunya kontra apa yang mereka yakini, yang sudah mereka di dalamnya berkubang di dalamnya filsafat-filsafat Yunani dengan Islam. Ya, nah mereka ingin mengkombinasikan, menggabungkan, ya, konsep nubuwah dengan konsep filsafat. Nah, mereka cocokkan. Jadi apa yang ada dalam nubuwah Islam, jurinya adalah konsep filsafat. Jadi Islam pokoknya mesti cocok dengan konsep filsafat mereka. Iya dan billah. Ini ngeri. Ya, lanjut lagi. Mereka menyangka bahwasanya kenabian itu harus memiliki tiga kekhususan. Tiga karakteristik, tiga sifat. Nah, Ini belum dibaca nih. Terus antakuna lahu belum baik. Tiga karakteristik ini. Nah, ya, baca berikutnya. Panji. Qala syekh rahimahullahu taala an yakuna lahu quwwatan 'ilmiyatan yusammu antaku an yakuna lahu, maksud kuatan. Yakuna lahu quwwatun ilmiyatan yusammunaha al-quwwatal qudsiyyatan yanalu biha al-ilma bila ta'allumin. An yakuna lahu quwwatun takhayyuliyah. Di buku ana sama Syekh Al-Fauzan pas ini dikasih harokat domah dianya biar ngasih tahu kepada kita. Takhayyuliyah. Takhayyala lahu. Bukan. Tukhayyilu. Tukhayyilu lahu ma yaqiluhu fi nafsihi. bihaitsu yara fi nafsihi suwaran aw yasma'u fi nafsihi aswatan kama yarahu an-na'imu wa yasma'uhu wa la yaqulu laha wujudun fil khariji wa za'amu anna tilka as-suwara hiya mala'ikatul wahi wa tilka al-aswatu hiya kalamul wahi ta'ala wa an yakuna lahu quwwatun fa'alatun yu'athiru biha fi khuyuli hayuri yang tadi hayuri al-alimi al-ilmu kalau di ana al-alimi al-alimi kan wa ja'alu mujarradatil anbiya'i wa ja'alu mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa khawariq as-saharati wa khawariq mudof kan di mana dikasrah kan wa khawariq as-saharati hiya min kuwal anfus wa aqarru min dhalika bima yuwafiqu usulahum duna qalbil asah asahiyah hayya ular qalbul asah hayatan hayatan wa duna ishtiqaqil qamari wa nahwi dhalika fa innahum yunkiruna wujud hadha. Coba si Rai, udah ada dapat? Lah, udah download belum? Download belum, terus gimana? Udah, versinya banyak banget. Samain sama yang itu. Ya, terjemahin sini. Ya. Siapa? Zaki, Zaki. Dari yang mana? Yang tadi, kenabian. Menurut Ibnu Sina, kalau kenabian itu mesti tiga punya tiga alhamdulillah. Mesti punya tiga kekhususan. Ya. Ibnu Sina berpendapat bahwasanya nubuah kenabian itu punya tiga tanda yang khusus. Yang disifati dengannya yang pertama, ya, nah kenabian itu haruslah dia memiliki ilmu yang dalam. Ya. Yang dinamakan itu istilahnya ilmu yang suci. Ya. Ya. Memiliki kekuatan ilmiah, kekuatan suci. Dan itu didapatkan dengan ilmu itu didapatkan tanpa ada belajar. Berarti dengan wahyu. Ilmu laduni. Laduni. Nah ini, kalau nabi itu kata mereka mesti ada ilmu laduni. Ini kekuatan utama. Nah ini. Taib. Bikuwati al-qudsiyah bila ta'alum. Ya. Nanti mereka juga demikian. Kalau seorang mau mencapai derajat hakikat mesti begini. Ya. Maka di kalimat ini dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan, fahal yumkinu an yujada ilmun bila ta'allumin fil makhlukin. Apakah mungkin ada didapati ilmu tanpa belajar dari makhluk ini? Gak ada, hatta kita mau bikin combrok sekalipun. Gak bisa langsung tiba-tiba tring combrok. Gak ada. Ya, pasti beli singkong dulu, belajar dulu. Gimana sih? Dia nonton di YouTube, tutorial, ngeliat emak bikin combrok. Ya. Gak tanya-tanya, dalemannya apa? Oh, dalemannya ternyata itu apa namanya? Oncom. Bukan coklat. Di prank lagi orang, wah combro nih dalemannya. Coklat. Itu bukan combro, namanya combro. Oncom di di jero. Oncom di dalam. Bukan combro, klat bro itu mah. Coklat di jero. Nah. Terus. Berarti dalam penubuhan itu yang kedua, asani yang kedua. Kedua itu ya, memiliki haruslah ada takhayuliyah, imajinasi. Memiliki kekuatan imajinasi, khayalan, yang dia nanti tukhayyilu, memberikan imajinasi apa yang ada di benaknya itu kepada apa yang ada di benaknya sendiri. Bukan, dia memberikan imajinasi, bayangan sesuatu yang dia pahami dalam hatinya. Gitu. Fi nafsihi ma yaf'alu ma ya'kilu fi nafsihi. Tukhayyilu lahu ma ya'kilu fi nafsihi. Dia dapat membayangkan apa yang dia pikirkan dalam hatinya, yang dia pahami dalam hatinya, langsung dapat dibayangin. Bihai suyarah. Lagi lanjut. Ketika dia melihat dalam dirinya itu gambaran suatu gambaran. Suwaron, ya, berbagai gambaran, berbagai potret-potret gitu. Dia udah dapat kayak gitulah. Ini khayalan mereka ini. Ya. Makanya kalau film-film apa itu ya, itu sutradaranya kayak gini nih. Film-film apa ya, yang seolah-olah dia bisa melihat. Dia ngebayangin langsung melihat masa depan, cek cek cek gitu. Apa ya dulu ya? Hah? Itu sutradaranya kayak penganut filsafat kayak gini. Itu bukan dia imajinasi sendiri, dia ada yang membaca gitu. Nah, terus film apa sih kayak gitu-gitu? Dapat membayangkan. Saya pernah lah dulu tahu gitu. Banyak kayak gitu-gitu. Terus lanjut. Au yasma'u fi nafsihi aswatan. Dia mendengar berbagai suara dalam jiwanya. Terus dimisalkan seperti orang yang dia orang tidur itu dia kan mendengar. Kama yarahu an-na'im yasma'uhu. Seperti itu bukan orang tidur, orang mimpi. Oh, tidur yang enggak dengar. Kan kalau mimpi dengar panggil Zaki. Ya ukhti gitu maksudnya. Rey udah ketemu belum? Antum langsung ketik tahqiq Syekh Hasalim gitu. Al-Hilali. Langsung ketik kayak begitu. Mang ada di WA? Ah. Mang udah tukeran nomor WA sama Zaki? Mang udah ada di grup dia? Ya udah. Oh, antum punya grup sakan ya, anak gak diajak ya? Wah, punya grup WA sakan, anak gak diajak. Siapa sih itu? Pak Pardi ada lagi jangan-jangan? Antum-antum aja. Oh, anak gak diajak di situ. Kacau ya, mau makar ya. Anak gak diajak, mau makar ya. Anak gak diajak, ngomongin apa itu? Panji diajak gak Panji? Wah, bener-bener deh bocah nih. Hah? Bener-bener dah. Gak diajak kita. Tadi siapa yang terjemahin? Zaki, jangan pura-pura sibuk itu antum. Kalau orang yang mimpi tadi kan, ya apa dia dapat mendengar, melihat, meskipun itu wujudnya nggak ada secara real, gitu kan? Dia mimpi melihat ini, melihat itu. Nah, terus lanjut? Dia beranggapan bahwasanya gambar-gambar yang tadi itu adalah sosok malaikat, malaikat Allah, dan suara yang tadi didengar ketika bermimpi itu adalah kalam. Ini jadi orang-orang sufi itu ketika dia tidur ya, dia dapat ilham gitu kan, dapat wangsit padahal dari setan gitu. Ya, datang, kamu enggak usah ibadah lagi, kamu sudah hakikat gitu. Yes, kata mereka. Sudah hakikat. Nah, mereka menganggap suara itu adalah kalamullah. Apa yang mereka lihat itulah malaikat. Ah, ini ngeri. Terus lanjut Zaki. Dan syarat selanjutnya adalah kuat tayun kemampuan untuk melakukan. Yang ketiga apa? Wa antakuna lahu quwwatun fa'alatun. Apa ini apa? Kekuatan yang sangat efektif gitu. Yu'assir yang memberikan dampak pengaruh di dalam ruang hampa tadi ini. Lah, hayul tadi yang tadi, hayul. Heuli, materi. Materi di alam semesta ini. Ya, jadi kekuatan efektif yang berpengaruh terhadap materi di alam ini. Ya, terus mereka itu kan menjadikannya sebagai menjadikan mukjizat para nabi itu karomah. Dan nah, mereka menjadikan apa? Menganggap mereka ja'alu sini bukan menjadikan. Ini ja'ala ini yang temannya zonna ini kan berarti. Menganggap ya, mereka menganggap mukjizat para nabi itu dan karomah para wali itu hal-hal yang di luar kebiasaan. Serta bukan, itu masih maktub. Ya. Masih maktub. Wa khawariqis saharah hiya, itu baru. Ya. Dan serta khawariq itu kan hal-hal yang di luar normal ya. Hal-hal yang luar biasa yang di luar kenormalan yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir, hiya min quwwatil anfus. Itu dianggap sebagai kekuatan jiwa. Min quwwal anfus. Terus ya, mereka mengakuinya. Yang mana apa namanya yang tadi mujizat-mujizat itu mereka sesuai dengan usul dengan paham mereka. Bahwasanya kan prinsip-prinsip pemikiran mereka. Ya, aroma. Ya seperti bukannya seperti mengubah mujizat tongkat berubah jadi ular ini sebagaimana yang ada pada Nabi Musa. Tidak seperti mukjizat tongkat yang berubah jadi ular. Terus bukan seperti membelah Nabi SAW membelah bulan. Atau semisalnya. Karena sebenarnya mereka itu mengingkari terjadinya ya, keberadaan mukjizat tadi. Ajib ini ya. Taib. Ya, terus kata Ibn Taimiyah di situ, waqad basatna al-kalam ala haula fi mawadi'a wa bayyana anna al-kalam ya. Wa bayyana anna kalamahum hada ya. Absadul kalam. Dan kami telah ya, sampai sini aja kita telah memaparkan dengan jelas ya tentang hal ini di tempat-tempat yang lain dan kami telah menjelaskan bahwa pendapat mereka ini adalah pendapat yang paling rusak. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.